Okey. Saya sebut tadi berkenaan dengan disiplin kita apabila berinteraksi dengan Israeliat dan menilai berdasarkan neraca yang ada. Jadi timbul sekarang ni persoalan, tadi Dr. Sahul dah sebut berkenaan dengan pandangan ahli sejarah berkenaan dengan qaturah ataupun qantura ataupun qantura ataupun qaturah. Jadi bila kita buat wacana ni, ada juga yang kadang-kadang dia tak follow. Dia kata qaturah mana pula ni, kan? Jadi kita nak bahas sikit berkaitan dengan ada ataupun tidak qaturah ini ataupun qantura ini disebut dalam mana-mana riwayat hadis. Saya katakan di sana ada beberapa riwayat, sekadar yang saya kaji, yang saya lihat, yang saya teliti, adalah beberapa riwayat berkenaan dengan yang menyebut tentang qantura. Ada tiga riwayat, tiga hadis, tapi riwayatnya banyaklah. Yang pertama ialah riwayat Al-Hakim, juga disebut oleh beberapa riwayat lain lah. Musannaf Abdul Razak pun ada, Musannaf Ibn Abi Shaybah pun ada, dengan riwayat yang hampir sama. Disebutkan di situ, boleh nampak ke? Kau tak nampak? Nampak sekejap eh, saya besarkan sikit. Okay. Ni internet tak okay? Saya nak tunjukkan juga ni internet ni. Ni apa? Minta kenaikan dengan wifi auditorium ni, sebab dia connect dengan pejabat rektor, mungkin jauh sangat. Alright. Okay. Ini di antara hadis yang paling sahih dalam bab ni. Ya, riwayat yang paling sahih dalam bab ni, yang diterima sebagai riwayat yang sahih. Ada beberapa riwayat, tapi saya bawa satu jalur daripada hadis ni. Cuma hadis ni dia bukan hadis marfu', dia adalah hadis mauquf. Saya bawakan jalur Hakim ya. Yang mana al-Imam al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak membawakan riwayat ni daripada al-Imam Abdul Razak San'ani dalam Musannaf. Abdul Razak San'ani pun bawa riwayat ni. Ada perbezaan lafaz tetapi semua merujuk kepada makna yang sama. Iaitu kata al-Imam al-Hakim, akhbarana Abu Abdurrahman As-San'ani قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال عبد الله بن عمرو بن العاص أوشك بنو قنطورة أن يخرجوكم من أرض عراق قلت ثم يعودون وذاك أحب إليك ثم يعودون ويكون لهم بها سلوة من عيش Hadza hadisun sahih ala syarti syaikhain wa lam yukhrijahu wa wafaqahu az-Zahabi. Okey, riwayat ni. Okey, selesai tengok pada saya. Riwayat ni daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As, Imam Al-Hakim bawakan riwayat dan sanad ni sahih. Ya, yang mana kita pun tahu lah Abdul Razak Sana'ani adalah perawi yang siqat, perawi yang siqah, Ma'mar juga siqah, Ayyub As-Sakhtiani juga siqah, Ibn Sirin juga siqah. Abdul Rahman bin Abi Bakrah juga perawi yang okey. Abdullah bin Amr bin Al-As ialah sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, Aushaka Banu Qantura. Hampir-hampir di mana nanti satu zaman, Banu Qantura akan keluarkan kamu daripada bumi Iraq. Ini disebut oleh Abdullah bin Amr bin Al-As dalam riwayat ini. Qala qultu summa ya'udun. Jadi sahabat, orang yang berdengar ni, anak murid dia, iaitu Abdul Rahman bin Abi Bakrah, dia tanyalah. Dia kata, adakah mereka akan kembali semula? Kan? Summa ya'udun, kata dia, wazaka ahabu ilaik. Kembali itu lebih kamu sukai, summa ya'udun, wa yakunu lahum biha salwatun min aish. Mereka akan kembali, dan mereka akan dapat kemewahan dalam hidup. Maksudnya, cerita tentang Banu Qantura ni, cerita tentang Banu Qantura yang disebut dalam riwayat ni, yang disebut oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, konotasi dia negatif lah. Maksudnya mereka akan datang dan mereka akan keluarkan orang-orang Islam daripada daripada bumi Iraq. Okey, itu riwayat yang pertama lah. Okey, ini riwayat Abdul Razak, lebih kurang sama, iaitu disebut kat sini Amr bin Al-As menyatakan, Abdullah bin Amr bin Al-As menyatakan, Aushaka Banu Qantura ayyukhrijukum min ardi Iraq. Lebih kurang sama. akan datang satu zaman di mana Banu Qanthura, keturunan Qanthura akan halau kamu keluar daripada bumi Iraq. Kemudian Abdul Rahman bin Abi Bakrah tanya, "Summa na'ud, adakah kami akan kembali selepas itu? Adakah kita akan kembali selepas dihalau tu?" Kata Abdullah bin Amr, "Wa dzaaka ahabbu ilaik." Itu yang lebih kamu suka. Kemudian kamu semua akan kembali dan kamu akan dapat kemewahan dunia balik. Kamu akan dapat kemewahan hidup balik. Ya, maksudnya dihalau sementara kemudian akan kembali balik. Syekh masyhur Hasan Al-Salman, seorang pengkaji moden dalam kitab dia Al-Iraq, yang mengkaji tentang riwayat-riwayat hadis akhir zaman berkaitan dengan bumi Iraq, dia ada sebut. Dia kata kat sini, "Wa hadhihi ahsanidu sahihah laha hukmur rafa'." Maksudnya sanad-sanad riwayat ni sahih. Sanad-sanad dia sahih dan hukumnya hukum marfu'. Apa itu hukum marfu'? Bagi orang belajar hadis dia tahulah. Yang menjadi hujah manusia ni yang menjadi hujah pada kita cuma Nabi je. Kalau saya sebut, Dr. Sahur sebut, siapa pun sebut, dia tak jadi hujah. Kami kena cari hujah supaya pandangan kami itu diterima. Tapi yang jadi hujah, yang Allah Ta'ala kata kamu wajib ikut kata-kata dia ni, hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena tahulah. Jadi, bila ni kata-kata sahabat, asalnya dia bukan hujah lah, sebab dia sahabat, dia bukan Nabi. Pandangan sahabat boleh kita terima dan boleh kita tolak. Kerana sahabat bukan maksum. Tapi apabila sahabat, perkataan sahabat ni, perkataan sahabat, perbuatan sahabat, perakuan sahabat, bila sahabat tengok satu tabi'in buat satu cerita, satu benda, dia tak bantah. Itu perakuan dia. Kalau Nabi buat macam tu, kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, perakuan Nabi, dia jadi hujah tu. Sahabat buat depan Nabi, Nabi tak bantah. Kita kata yang ni Nabi approve. Kerana Nabi tak akan diam dalam benda maksiat. Sahabat makan dhab, Nabi tak makan. Tapi Nabi tak larang sahabat makan. Maka makan dhab boleh. Dhab apa? Ha? Biawak. Biawak pada masjid tu kan? Ha, bukan biawak yang tepi longkang ni. Okey. Maka sahabat makan, Nabi tak makan. Tapi Nabi tak bantah. Nabi tak larang. Maka dia jadi hadis tu. Dia panggil hadis takriri. Hadis yang berkaitan dengan approval of our prophet. Tu benda asas yang kita kena faham. Tapi bila sahabat, sahabat cakap, sahabat buat, sahabat approve, belum tentu jadi hujah. Kecuali kalau sahabat tu cerita pada benda, ini satu kaedah dia panggil, illa idza kana sahabi yaqul fima la majala lil aqli fi aw la majala li ijtihadi fi fayakunu kalamuhu aw qawluhu fi hukmi rafa'. Kecuali kalau sahabat tu dia cerita satu benda yang akal tak boleh fikir, tak ada ruang untuk akal fikir. Contohnya macam sahabat cerita pasal syurga, sahabat cerita pasal neraka, dia tak sandar pada Nabi, tapi dia cerita. Ataupun sahabat tu cerita pasal masa akan datang. Macam ni cerita ni. Abdullah bin Amr cerita pasal Banu Qanthura. Benda akan datang, diorang akan datang, diorang akan halau kamu daripada bumi Iraq. Ini benda akan datang ni, mana kau tahu? Sahabat dia tak terima wahyu. Maka para ulama bila riwayat-riwayat yang seperti ini, mereka kata hadis ni mauquf. Asalnya bukan hujah. Tapi fi hukmir rafa'. Tetapi hukum dia tu hukum marfu'. Hadis marfu' macam-macam hadis Nabi. Sebab mana sahabat nak ambil riwayat ni? Dia mesti ambil pada Nabi punya. Kecuali, ada lagi kecuali. Dalam kecuali tu ada kecuali lagi. Kalau sahabat tu terbukti suka ambil daripada Israiliyat. Dan kita waktu tu kita KIV. Sebab itu dalam riwayat ni, ulama semasa ada dua pandangan. Guru saya, Syekh Al-Arnaud. Shu'aib Al-Arnaud, guru saya. Saya belajar dengan dia. Dalam menilai hadis ni, dia kata riwayat ni betul daripada Abdullah bin Amr, tapi dia ambil daripada Israiliyat. Kerana dia ada riwayat-riwayat yang diambil. Tapi wallahu alam, walaupun dia guru saya, tapi dalam isu ni saya nampak macam saya lebih setuju dengan pandangan Syekh Masyhur ni. Sebab apa? Sebab nak kata ini adalah riwayat yang berkaitan dengan Israiliyat ni pun saya tak berapa nampak kaitan Israiliyat tu, sebab dia cerita benda akan datang. Dia bukan cerita benda yang lepas. Dia bukan cerita tentang Bani Israel. Dia bukan cerita pasal Yahudi. Dia cerita pasal orang Islam. Dia tak nampak kaitan Israiliyat tu sangat. Cuma konotasinya tu agak sedikit negatif lah. Konotasi tu negatif. Maksudnya, akan datang Banu Qantura, dia akan halau orang Islam daripada bumi Iraq. Ni riwayat yang paling sahih dalam bab ni. Ada riwayat yang kedua, iaitu disebutkan dalam beberapa riwayat, beberapa jalur, lafaznya berbeza-beza sikit, tapi makna hampir sama, yang mana disebut situ, Anna Bani Qantura, awwalu man salaba ummati mulkahum. Sesungguhnya keturunan Qantura inilah keturunan yang pertama yang merampas kekuasaan, merampas kerajaan daripada umatku. Tapi dalam riwayat ni ada seorang perawi nama dia Marwan bin Salim, dia adalah perawi yang matruk, perawi yang tak boleh dipakai. Riwayatnya ditinggalkan, maka riwayat ni tak sahih lah. Okey, riwayat yang ketiga ataupun hadis yang ketiga, hadis ni ada dalam Musnad Ahmad, ada dalam Sunan Abi Daud. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yanzilu nasun min ummati bighait yusammunahu al-Basrah. Kaum aku nanti akan turun di satu kawasan yang rendah namanya Basrah. Inda nahrin yuqalu laha Dijlah, di sungai Dijlah. Yakunu alaihi jisrun, yang mana kat situ adanya jambatan. Yaksuru ahluha, yang mana penduduk di bandar tu nanti akan jadi ramai. Wa takunu min amsaril muhajirin, dan yang mana Basrah ni akan jadi tempat di mana tempat-tempat orang berhijrah kepadanya. Dah jadi bandar besar kan, jadi orang pergilah ke sana. Okey. Qala Ibnu Yahya, qala Abu Ma'mar, wa takunu min amsaril muslimin, fa idza kana fi akhir zaman jaa banu Qantura iradul wujuh sigharul a'yun hatta yanzilu ala shattin nahar fayatafarraqu ahluha thalasa firaq. Dia kata nanti di akhir zaman nanti ni akan datang keturunan Qantura yang mana muka mereka irad, muka mereka tu irad ni macam lebar, muka lebar, irad muka lebar, mata kecil, mata sepet. Sehingga mereka turun di kawasan sungai, dan pada ketika itu penduduk bandar itu terpecah kepada tiga. Ada yang mengambil ekor-ekor unta. Maksudnya dia orang ni tak berulilah, orang nak datang-datanglah, kami duk buat kerja kami lah. Ya, duduk di daratan masing-masing. Wahalaku, dan mereka ni akhirnya dibunuhlah sebab tak mau ambil bahagian dalam perang, orang datang bunuh mereka. Wa firqatun ya'khudhuna li anfusihim wa kafaru. Satu puak lagi, dia orang cuba nak berdamai dengan Banu Qantura yang datang ni, akhirnya mereka menjadi kufur. Wa firqatun yaj'aluna dharariyahum khalfa dhuhurihim wa yuqatilunahum wa hum syuhada. Satu kumpulan lagi, mereka meninggalkan keturunan mereka di belakang mereka, dan mereka pergi berperang dengan puak-puak Banu Qantura, dan mereka menjadi syahid. Riwayat ni, hadis ni disandarkan kepada Nabi SAW, tapi riwayat ni ulama berbeza pendapat. Ada yang menilai riwayat ni sebagai hadis yang mungkar. Ada yang menilai dia daif. Seperti Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, dan dipersetujui oleh Shu'aib Al-Arnaut, dia kata daif. Ada yang menilai hadis ni sebagai hasan. Iaitulah Al-Syeikh Al-Albani, dan dipersetujui oleh Syeikh Masyhur Hasan Al-Usalman. Kenapa mereka berbeza pendapat? Kerana ada beberapa sebab. Yang pertama, berlaku percanggahan perawi dari sudut bagaimana cara nak meriwayatkan hadis ni. Kerana ada perawi yang riwayat, dia bubuh nama perawi itu berbeza-beza. Ada yang namakan Muslim bin Abi Bakrah, ada yang nama Abdullah bin Abi Bakrah, ada yang nama, macam-macam nama dia bubuh. Jadi dia kata, ini menunjukkan celarulah perawi ni. Siapa yang celaru tu? Yang celaru tu perawi yang bernama Sa'id bin Juhman. Sa'id bin Jumhan. Dia adalah perawi yang lemah. Tak kuat lah. Ya, perawi yang tak kuat. Okey. Tapi ada yang kata sekadar tak bubuh, tersilap buah nama tu tak ada masalah lagi. Jadi ada yang terima. Kerana ada jalur-jalur lain lah. Cuma bagi saya, ketiga-tiga riwayat ni menceritakan tentang Banu Qanturah sebagai riwayat yang mempunyai konotasi yang negatif. Okey. Kalau tengok dalam ulama hadis ya, ulama hadis mereka kata Qanturah ni siapa? Qaturah ataupun Qanturah ni siapa? Okey, tengok kat sini. Ibnu Hajar ataupun kita ambil yang awal dululah eh. Yang awal dulu, antara yang awal sebut tentang Qaturah ni Abu Ubaid, dia kata Banu Qanturah At-Turk. Bila dia orang syarahkan hadis tu, yang bila Abdullah bin Amr kata, Banu Qanturah akan datang halau kamu daripada Iraq. Siapa ni? Dia orang kata, Turk. Siapa Turk? Ha? Golongan Turkistan. Di mana Turkistan? Kawasan timur lah. Ha, bermula daripada utara China, masuk ke kawasan Stan-Stan ni, sampai ke Turki. Itulah golongan Turk. Bukan Turki saja, dia luah kawasan tu. Jadi bila dia orang sebut Turk, Al-Hakim juga sebut Turk. Maksudnya golongan Mongol dan Tatar yang datang menyerang kerajaan Islam. Okey. Ibn Hajar kata apa? Dia kata wal murad bi Bani Qanturah at-Turk, dia kata yang dimaksudkan dengan Banu Qanturah itu adalah Turk. Okey, wa qayyadahu Ibnul Jawaliki minal mu'arrab bil mad. Ah, ini disebut macam mana nak bacalah, Qanturah ke Qanturah ke. Kemudian dia kata qila, kata Ibn Hajar, dikatakan. Nampak Ibn Hajar kata. Ibn Hajar pun dia tak kata confirm, dia kata dikatakan. Orang cakap. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Dia kata qila kanat jariyatan li Ibrahim, dikatakan dia ni adalah hamba kepada Ibrahim alaihissalam. Fawaladat lahu aulada, dan dia melahirkan anak-anak Nabi Ibrahim. Fantashara minhum turk, maka daripada keturunan dia lah golongan Turkistan ni, golongan Turk ni dilahirkan. Ya. Ada juga yang kata tak betul Turk, sebab ada yang kata dia tu daripada Sudan. Dah Sudan pula dah. Ha, mula-mula daripada Turk, cerah. Lepas tu dah pergi Sudan. Ha. Jadi kalau kita kaji punya kaji punya kaji, kan? Sebenarnya kita boleh kata yang disebut dalam riwayat konotasi Qanturah ni taklah begitu positif. Cuma bila kita baca riwayat, saya sebut tadi kan, bila kita baca riwayat-riwayat dalam kitab-kitab sejarah, kita kena hati-hati. Bila kita nak baca, kita kena hati-hati. Kita kena tengok riwayat yang kita baca tu, pertama sanad sahih ke tidak, daripada Nabi ke tidak. Sebab kita sedang bercerita tentang satu figura, satu identiti yang bukan di zaman Nabi Muhammad SAW pun. Zaman Nabi Ibrahim tu. Jadi mana ada perawi yang pernah disemak sebelum daripada zaman Nabi Muhammad ni? Ilmu hadis, ilmu rijal yang disebut oleh Dr. Zahul tadi tu. Ilmu rijal, ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu yang nak kaji perawi ni bagus ke tak bagus. Lahir bila, anak murid dia siapa, guru dia siapa, negeri mana dia masuk. Ni hanyalah khasais ummati Muhammad. Hanyalah keistimewaan umat kita saja. Yang bahas tentang ilmu rijal ni, hanyalah ilmu yang berkaitan dengan hadis riwayat-riwayat daripada Nabi Muhammad. Yang ada dalam riwayat-riwayat ini sekadar yang saya tengok, ni lah. Kalau ada yang lain boleh share dengan kita nanti insyaAllah. Kita pun belajar juga kan. Kita boleh tambah maklumat, tak ada masalah. Tapi konotasinya begitulah. Cuma, kalau ada riwayat-riwayat yang cerita, ah, dia ni adalah isteri Nabi Ibrahim ataupun hamba perempuan Nabi Ibrahim. Dalam hadis tak diperincikan sekadar yang saya nampak, yang ada cuma riwayat-riwayat tarikhiyah. Riwayat-riwayat daripada ahli-ahli sejarah. Riwayat-riwayat ahli sejarah. Yang mana riwayat sejarah ni? Yang awal, antara yang awal sebut ialah Tabari. Yang awal sebut ialah Tabari. Saya pun semaklah Tabari. Sebelum saya nak semak Tabari tu, apa kata kita tengok sekejap. Kita cuba tengok dulu sekejap. Saya duk simpan dia punya link tu dekat WhatsApp saya. Tapi WhatsApp ni dia buat hal. Mungkin dia pun keturah juga. Sekejap dia loading. Kita tengok video sama-sama, lepas tu nanti saya akan huraikan. Bagaimana, saya nak ulas apa yang dia sebarkan. Maksud video tu video umum lah. Ya, sekejap orang kata kita mengumpat pula, cari-cari salah pula. Dia yang sebarkan, kita komen je lah. Bukan kita cari-cari. Tak adalah pula kita nak pergi check dalam apa yang disembang dalam apa. Dalam rumah dia tak. Bukan yang tu eh. Kita tak cari-cari. Cuma benda tu memang dah viral. Ini saya ambil daripada YouTube Ustaz Syihabuddin. Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Keturah itu sendiri bermaksud kayu gaharu. Itu bukan nama asal. Nama itu diberikan oleh pendeta-pendeta Yahudi pada ketika itu terhadap wanita ini yang bekerja di rumah kahtan. Apa maksud kahtan itu? Ialah ketua bangsa kabilah bangsa kahtan. Kahtan ini bangsa Arab. Namanya sebenar, kalau kita tengok daripada ini, Tabari ada depan saya ya. Kalau kita tengok sebenar, ada pandangan-pandangan tertentu tentang ini, tentang nama sebenar keturah ini. Saya baca di sini ya. Haddatsani al-Haris bin Muhammad qala haddatsana Muhammad bin Sa'ad telah diriwayatkan, diceritakan kepada aku oleh Haris bin Muhammad. Telah berkata Haris Muhammad haddatsana Muhammad bin Sa'ad. Orang bercerita pula, orang lain pula bercerita kepada Haris bin Sa'ad nama Muhammad bin Sa'ad. Qala telah berkata Muhammad bin Sa'ad haddatsana, diceritakan pula kepada Muhammad bin Sa'ad itu. Hisham, namanya yang bercerita kepada Muhammad bin Sa'ad itu ialah Hisham bin Muhammad bin As-Sa'id. An abihi, Hisham ni ambil cerita ni kata daripada ayah dia. Jadi berapa kali dah? Ramai dah kan? Qala kana Abu Ibrahim min ahli Haran. Ayah Nabi Ibrahim itu daripada keluarga Haran, bawah Turki itu, sekarang utara Syirah itu. Fa asabathu sanah min sini fa atahurmus jarra bil ahwas wa ma'ahu ma'ahu bil ahwas, jarra bil ahwas. Ahwas ini terletak di Persia. Wa ma'ahu imra'atahu, imra'ah ayah Nabi Ibrahim itu. Ummu Ibrahim wa ismuha Tutah. Nama dia kata ismuha ayah mak Nabi Ibrahim Tutah binti Kurina bin Kushi. Kushi sini saya. Min bani Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Pandangan pertama. Pandangan kedua, wa haddatsani al-Haris. Cerita juga Haris ni dia suka ambil cerita-cerita orang. Qala haddatsana Muhammad bin Sa'ad. Ada lagi cerita lain Muhammad bin Sa'ad kata. Qala haddatsana Muhammad bin Umar. Sekarang cerita daripada Muhammad bin Umar pula. Al-Aslami an ghairi wahidin min ahli al-'ilm, dan dia ni bukanlah salah seorang daripada ahli ilmu. Makna bukan orang salah yang dirujuk untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. An ghairi wahidin min ahli al-'ilm qala telah berkata. Okey, sampai sini saya pernah hurai, saya pernah beri teguran sikit lah. Yang pertama, tak apalah yang di atas tu dicerita tentang nama ibu Nabi Ibrahim, iaitulah Tuta bin Karina ke Kurina, kita tak tahu ni nama-nama orang lama. Tak ada masalah. Sebutan dia, sebutan kita mungkin betul, mungkin salah. Tapi, kemudian dia baca riwayat yang kedua, berlaku sedikit kesalahan. Bila disebut an ghairi wahidin min ahli al-ilm, bukan bermaksud dia ni bukan ahli ilmu. Maksudnya Muhammad bin, yang sebenarnya Muhammad bin Umar Al-Aslami telah mengambil riwayat ni bukan daripada seorang sahaja di kalangan ahli ilmu. Maksudnya dia dengar daripada ramai ahli ilmu. So dia telah melakukan satu terjemahan yang salah. Mungkin mana-mana ustaz-ustaz yang belajar bahasa Arab boleh bantu saya. Mana saya tu yang betul? Saya betul ke soleha betul? Sebab saya tak soleh, saya Rozaimi. Kan? Tapi siapa yang belajar bahasa Arab, dia akan tahulah. Terjemahan yang sebenar bukanlah dia ni bukan ahli ilmu, tak. Bila dia kata an ghairi wahidin min ahli ilmu, maksudnya ahli ilmi, maksudnya dia mengambil, Muhammad bin Umar Al-Aslami mengambil riwayat ni bukan daripada hanya seorang di kalangan ahli ilmu, dia mengambil daripada beberapa orang daripada kalangan ahli ilmu. Okay, baik. Haddatsana Muhammad bin Umar Al-Aslami an ghairi wahidin min ahli al-ilm, bukanlah daripada ahli ilmu, telah berkata ismuha al-Mutah min wala Ibrahim min Arhu min Falih min Abir min Shalih min Arfakhsha min Sam min Binnu. Wa kana ba'dahu yaqul Isma'im tali binti Akhfur. Ini yang dikatakan daripada Muhammad bin Omar al-Aslami an ghairi wahidin min ahli al-ilmu. Bukan salah daripada ahli ilmu. Dia bercampur haduk habis. Dia kata nama wanita ni adalah An-Muta ataupun dia kata Imtali bin Yaqub. Daripada orang yang orang bukan terpelajar. Kalau kita tengok daripada ni, dia punya nasab pun dah pelik. An-Muta bin Wala Afrahim bin Argu bin Syah bin Falih bin Abir bin Syaih. Macam mana ni? Dia berkecamuk tau. Dia punya turutan nasab itu, ya, turutan nasab. Kemudian, macam mana kita nak menyelesaikan masalah ini? Kita nak menyelesaikan masalah ini, kena rujuk kepada profesor besar dalam history, sebelum profesor history tentang alam kuno, sebelum Islam, Arab qabla Islam. Jadi kita jumpa kitab yang ditulis oleh Profesor Jawad Ali. Profesor Jawad Ali dalam bukunya Al-Mufassal Tarikh Al-Arab qabla Islam ada 12 jilid. Setiap jilid itu lebih daripada 700. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, di sini Prof Salehah dia ambil daripada kitab Tarikh Tabari. Ya. Saya ketika mana membaca riwayat ni, saya dengar video ni dulu sebab video ni viral. Bercerita pasal Katurah kan. Jadi orang Melayu suka nak dengar. Jadi video ni viral, lepas tu saya tengok ada kesalahan pada terjemahan, saya tegur. Dan alhamdulillah Prof Salehah diterima lah. Dia ada komen aku tak silap dalam Facebook saya tu, dia terima teguran ni. Alhamdulillah, isu ni settle. Tapi bila saya baca, saya dengar lagi, ataupun saya baca Tarikh Tabari ni, saya ada sedikit kekeliruan. Kerana apa yang saya faham tak sama macam mana apa yang Prof Salehah faham. Jadi saya pun buat rujukan silang. Buat rujukan silang dan saya akan nyatakan pendirian saya. Dan saya sebelum tu, kita tengok dulu video ni. Nanti sama-sama kita akan buat ulasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh nilai siapa yang tepat. Saya tak kata saya betul, tapi saya kata ini pemahaman saya dan yang ni pemahaman Prof Salehah. Cuma kita nak tengok bagaimana teliti itu penting, cross-reference itu penting. Bila kita nak buat kajian, bukan hanya kita telan saja apa yang kita faham tanpa kita buat rujukan silang. Kita tengok. Kita sama-sama tengok . Dan bahasa-bahasanya ialah bahasa klasik, Arab klasik. Orang Arab pun kadang-kadang baca tak faham. Dia nak baca sesuatu itu, orang pembaca itu atau pengkaji itu, dia mesti ada khalfiyah, tarikhiyah. Dia mesti ada background of the history pada alam Mesopotamia. Kalau dia tidak ada benda tu, dia tak boleh. Dia fail untuk baca kitab-kitab Turas. Sama ada Tabari, Ibnu Asyur, kitab Jawad Ali hatta sekalipun. Di sini kita nak menyelesaikan masalah ini. Bagaimana Profesor Jawad Ali kata? Faja'alu laha nasaban, walam yarid lahu zakar fit taurit. Fit taurat. Ikhtalafu fihi aidan. Maknanya, ahli-ahli bijak pandai, scholars, pendeta Yahudi, scholars tafsir mufassir Arab semua, Islam semua, ikhtalafu fi akhbariha wa harrafu fiha, dan ada mereka itu meletakkan dia di bukan di tempatnya, harrafu, menyeleweng pandangannya, ya. Faja'alu laha nasaban, mereka menjadikan wanita ini nasab. Nasab apa? Walam yarid lahu zakar fit taurat. Ikhtalafu fihi. Ni ada silap sikit lah. Patutnya walam yarid lahu zikrun fitawrah, bukan zakarun. Zakarun tu lain. Zakar tu maksud lain lah. Kita semua faham lah. Masing-masing boleh tengok sendiri punya. Zikrun tidak disebut dalam Taurat. Dia tidak mempunyai apa-apa sebutan dalam Taurat. Ya? Aidan, mereka itu berkhilaf, ha? Berikhtal apa? Tidak bersepakat. Fasara yaqtan walik katurah fi khabar. Maka disebabkan tak tahulah di mana wanita ni, siapa ni wanita ni, maka mereka kata senang-senang kita letak dia anak yaqtan je lah. Yaqtan ni pembesar Arab. Pembesar Arab yang ada di Fastin pada ketika itu. Dia kata apa? Fasara yaqtan walik katurah. Jadikan yaqtan itu ayah kepada katurah. Seolah-olah yaqtan itu ayah angkat katurah. Fi khabar. Fi khabar. Maknanya Khabarnya apa? Maksudnya pada cerita-cerita. Al-akhbar itu ahli riwayah, ahli tarikh. Pada cerita-cerita, kalau kita tengok riwayat Tabari, maklumat tentang fi khabar qaturah, fi khabar ini muka surat rujukan footnote nombor 4 Tabari juzuk 1 muka surat 159, dan terdapat juga dalam Al-Kamil. Al-Kamil juzuk 1 muka surat 48. Okey, wasara yakfur al-maftur, dan juga dikatakan yakfur, nama yakfur, dan juga maftur, huwa waliduha, ayah kepada. Ada juga mengatakan ayah keturah ni namanya yakfur, ada juga mengatakan maftur. Saya rasa ini masalah dialek ya. Dialek orang yang menyebut tu bukan berasal daripada satu tempat. Di sini kalau kita baca apa yang ditulis oleh pengarang kitab Mufassal ni, Prof. Jawad Ali ni, clear dia kata berlaku percanggahan pada nasab Qaturah. Bukan perubahan dialek pun. Dia sebut secara clear, berlaku percanggahan. Sebab dia kata, waharrafu fiha, mereka telah mengubah-ubah nasab dia. Kerana nasab tu tak disebut dalam Taurat secara terperinci. Sebab tu ada yang kata namanya Yaqtun, ada yang kata Yakfur, ada yang kata Maftur. Ya, dalam satu khabar, dalam satu riwayat disebut Yaqtun, dalam satu riwayat disebut Yakfur, ada disebut Maftur. Bukan disebut dialek, tak sebut dialek. Okey, sebut dialek ni Prof. Soleh aje lah. Yang saya nampak lah di sini ya. Okay. Pak yang berlainan. Huwa waliduha fi khabar akhar. Di catatan yang lain ada pula kata ayah dia ni namanya Yakfur atau Maftur, bukan Yaqtan tadi. Maknanya Yaqtan tadi hanyalah andaian yang diberikan oleh ahli-ahli akhbar ataupun ahli sejarah sahaja. Wasara Afrahim bin Argu bin Falih huwa walid. Ada pula kata Afrahim bin Argu bin Falih, maknanya yang tadi yang kata ghairu ilmi tadi, daripada pandangan yang bukan orang bijak, orang bijak pandai, yang disebut tadi dalam dalam Tabari itu. Kemudian huwa walil fi khabar akhir aidan. Okey, wa ju'ilat arabiyah minal arab. Siapa ju'ilat ni? Kalau dalam bahasa Arab dipanggil majhul, maksudnya gini, passive word, makan. Aktif, dimakan, pasif lah. Jadi ada orang lain mengatakan dia itu diarakkan. Maksudnya dia bukan Arab. Nampak tak? Maksudnya dia bukan Arab. Kalau dia Arab, penulis-penulis Arab terlalu ta'asub dengan mereka, dengan bangsa mereka. Dia tidak akan kata ju'ilat Arab kalau orang tu Arab. Maknanya wanita ini bukan Arab. Jadi kalau yang ada dakwa kan, ada yang didakwa mengatakan dia adalah Mesir ke Sudan apa dia apa, yang Mesir kan, barbar ke apa semua daripada Jordan. Bukan, ini dah sebut dah. Ju'ilat Arab, maknanya dia ajam. Dijadikan Arab. Okey. Tatakallam bihadzal lisan al-arabil ma'ruf. Wanita ini dijadikan Arab sebab fasih dalam bercakap Arab. Kalau tak tahu, setuju. Saya baca, saya nampak, saya kata dia bukan Arab dijadikan Arab. Dia tu ada orang kata dia Arab. Dan dia bercakap Arab yang kita ketahui sekarang ni. Bahasa Arab yang kita dengar orang Arab cakap, macam itulah dia cakap. Dia tu dijadikan Arab. Macam ada riwayat kata dia ni Arab. Nanti kita akan tengok siapa yang kata dia Arab. Bukan dia ajam, maksudnya ada riwayat kata dia memang Arab. Waju'ilat arabiyatan minal Arab. Dia tu dijadikan Arab oleh sebahagian riwayat. Sebahagian riwayat kata dia Arab. Bukan, tak ada kata pun dia ajam. Memang ada riwayat. Kalau kita baca, kita akan temui. Ada riwayat yang kata dia memang Arab. Arab Aribah. Arab Aribah. Arab ada dua kan. Arab Aribah dengan Arab Musta'ribah. So Arab Aribah, dia Arab yang awal. Dia Arab yang awal bercakap dengan bahasa Arab yang kita dengar Arab cakap sekarang ni. Okay, tak apa. Kita dengar lagi sebelum kita saya bagi komentar lagi. Tak macam tulis fasih bercakap Arab. Wanita ini adalah wanita ajam, bukan daripada semenanjung Arab. Okay. Waqilah, dikatakan lagi, inna ismaha An-Mutah. An-Mutah ni digesahkan oleh Profesor Jawad Ali, maknanya dia dah baca dah benda ni. Rujukan dia apa? An-Mutah au Imtali. Muka surat apa? Okey, nampak? Dia kata, diambil daripada jawat Ali, dia kata nama katura yang sebenar adalah Anmuta ataupun disebut Imtali ataupun Anamtali ataupun Inimtali, saya pun tak Animtali, saya pun tak pastilah sebutan tu. Saya cuba untuk mencari tapi tak jumpa cara nak sebut nama tu, tapi tak apalah kita ambil lah, mungkin sebutan dia betul Imtali sebab dia kajilah Anmuta. Baik. Kalau kita tengok di bawah tu, kalau kita tengok di bawah kitab yang disebut tu, nampak? Yang dibaca tu. Media tengok bawah tu. Wa adafuha, ada kata walakinnahum akhrajuha ahyanan minal Arab. Tapi perawi-perawi kadang-kadang mengeluarkan dia, kadang-kadang dia keluarkan daripada Arab, kadang-kadang dia dijadikan Arab. Wa adafuha ilal kana'aniin, ada yang kata dia daripada bangsa Kanaan yang menduduki kawasan Palestin tu. Kama ja'aluha Qatura binti Maftur minal Arabil Aribah. Ada juga yang mengatakan dia Arab Aribah. Sebab tu bagi saya, ini adalah satu kesalahfahaman lah terhadap membaca rujukan-rujukan sejarah. Itu pertama. Tapi tak apalah, saya dah tegur itu dan beliau terima. Cuma, bila dikatakan nama Qaturah itu Anmuta ataupun Imtali ataupun Anamtali ataupun Animtali, yang ni saya tak setuju dengan jawat Ali. Sebab, kalau kita tengok dalam riwayat, ni saya buka Tarikh Tabari ya. Siapa yang buka Tarikh Tabari, dia akan dapati, pertama, memang Tabari ada sebut berkenaan dengan Qaturah. Ya, dia kata apabila dia bawa riwayat, dia bawa, Allah mak jadi kecil. Apa hal? Okey, dia bawa daripada riwayat Ibn Humaid, daripada Salamah, daripada Ibn Ishaq. Maksud bukan daripada Nabi lah. Ni riwayat yang datang daripada Ibn Ishaq. Sanad terputus. Dia kata apa? Apabila matinya Sarah binti Haran, isteri Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bernikah selepas kematian Sarah, pada apa yang diceritakan kepada kami Ibn Humaid, daripada Salamah, daripada Ibn Ishaq, dia menikah dengan Qatura binti Yaqtun. Satu perempuan daripada Kanaaniyin. Okey, lepas tu dia melahirkan enam orang anak. Dia ada cerita ni. Okey, dia ada cerita. Kemudian, panjanglah dia cerita tu. Kemudian, dia bawakan riwayat. Ini riwayat yang Prof. Soleh baca tadi. Riwayat yang bawah ni, Haddatsanil Haris bin Muhammad, sampailah kepada hujung riwayat, Tabari menceritakan tentang ayah Nabi Ibrahim yang berpindah ke Ahwas, dan ibu Nabi Ibrahim, yang mana ibu Nabi Ibrahim tu namanya Tuta bin Karina bin Kusa. Ibu Nabi Ibrahim. Lepas tu dibawa riwayat yang kedua, Wahaddatsanil Haris, diambil daripada Muhammad bin Sa'ad, diambil daripada Muhammad bin Umar Aslami yang disalah terjemah tadi tu. Yang dia kata bukan ahli ilmu, tetapi maksud sebenar dia Muhammad bin Umar ni mengambil daripada beberapa orang ahli ilmu yang mengatakan namanya Anmuta. Yang namanya An, dia kata namanya Anmuta. Namanya ni nama siapa? Nama ni nama siapa? Ha? Saya baca, saya faham ibu Nabi Ibrahim. Sebab bila kata ismuha, namanya, biasanya dhamir akan kembali kepada ila aqrabil mazkur. Dhamir akan kembali kepada nama yang disebutkan yang paling dekat sebelumnya. So sebelum ni cerita pasal siapa? Ibu Nabi Ibrahim. Macam mana boleh tersilap sampai kata nama sebenarnya adalah Anmuta ataupun Imtali? Kerana saya sendiri faham itu adalah nama yang perawi-perawi ataupun ahli-ahli sejarah meriwayatkan tentang nama Nabi ibu Nabi Ibrahim, bukan nama Qaturah. Jadi saya kata ini silap dalam pemahaman. Rupanya bukan dia yang tersilap saja, bila dia baca buku Jawad Ali, Jawad Ali juga tersilap faham di situ. Maksudnya, Jawad Ali tersilap. Jadi sebab itu, bila Prof. Soleha baca, mungkin Prof. Soleha pun dia faham, nama sebenarnya adalah Anmuta ataupun Imtali. Tapi sebenarnya kalau kita baca dalam Tarikh Tabari, itu bukan nama Qaturah, itu nama ibu Nabi Ibrahim. Buktinya apa? Buktinya, dalam Tarikh Dimashq, Ibn Asakir, dia ada cerita berkenaan dengan ibu Nabi Ibrahim. Ni. Falamma hamalat bihi ummuh, ketika mana ibu Nabi Ibrahim mengandungkan Nabi Ibrahim, wa kanat ummuhu tusamma Umailah. Nama ibu Nabi Ibrahim ada juga yang panggil dia, nama dia Umailah. Bapa Nabi Ibrahim nama Azar. Ibunya dikatakan di sini nama Umailah. Tengok nota kaki nombor 3. Ni siapa yang tahqiq kitab ni? Yang tahqiq kitab ni adalah Muhibbuddin Abu Sa'id Umar bin Gharamah, apa ni, pengkaji moden lah. Pengkaji moden letak nota kaki nombor 3. Kita baca nombor 3. Dalam Tabari, ni ada silap ejaan ni. Dalam Tabari disebut an ghairi wahlin min al-ilm, yang dikatakan nama ibunya Umailah tu bukanlah kesepakatan, sebab dia kata dalam Tabari dikatakan nama dia An-Mutah. Ada juga yang kata nama dia Anam Tali bin Yakfur. Itu dalam Tabari. Dalam Bidayah wa Nihayah dia ada sebut nama lain bagi ibu Nabi Ibrahim, nama Buna. Nampak? So ini semua adalah perbezaan nama ibu Nabi Ibrahim, bukan nama Khaturah. Sama juga dalam Bidayah wa Nihayah, dalam cetakan Ihya Turath Arabi karya Ibn Kathir, ditahkik oleh Ali Shiri, dia kata kat sini sama juga ketika membahaskan tentang nama ibu Nabi Ibrahim, disebut kat sini nombor 1, tengok nota kaki nombor 1 sekejap, saya tengok nota kaki nombor 1, disebut kat situ nama ibu Nabi Ibrahim Umailah. Anna isma ummi Ibrahim Umailah. Ada yang kata nama ibunya adalah Umailah. Ada yang kata diambil daripada riwayat Kalbi, dia kata Buna binti Karina ataupun Karbina. Lepas tu dia letak nota kaki nombor 1. Pentahkik. Pengulas letak nota kaki nombor 1, dia kata nombor 1 ni dalam Tabari, dia bawa riwayat nama Nabi ibu Nabi Ibrahim An-Muta. Ada yang kata nama ni Anam Tali. Jadi inilah kepentingan untuk kita buat cross reference supaya kita tak tersilap. Mungkin jawat Ali telah tersalah nukil. Jadi kita buat rujukan silang. Kita tak ambil bulat-bulat. Itu pertama. Maksudnya nak menentukan nama sebenar dia, kan? Yang kedua, kita kena tahu juga riwayat-riwayat yang kita baca ni bukan riwayat yang sanad sambung pun. Riwayat-riwayat ni kebanyakannya sanad terputus. Sanad dia terputus. Jadi kita kena cerita kat orang, kita kata riwayat-riwayat ni, contohnya macam dia baca riwayat pasal namanya An-Muta dan sebagainya, riwayat ni dhaif. Nampak bawah tu, dhaif. Riwayat yang kedua yang cerita pasal apa, ibu Nabi Ibrahim, nama-nama tu, tuta dan sebagainya, itu juga dhaif, sanad dia terputus. Jadi banyak riwayat-riwayat yang kita perlu jelaskan kepada audience, kepada netizen apabila kita berbicara tentangnya. Ini adalah riwayat-riwayat yang tidak sahih, riwayat-riwayat yang sanad terputus, datang daripada Israiliyat, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Jadi konotasi yang kita cerita tu akan memberikan benda yang lebih faham dari sudut orang dengar tu, hanya sekadar maklumat saja. Dia bukan satu fakta yang bila orang lain canggah, terus netizen akan marah kita. Baca saja di komen lah. Baca saja di komen. Tengok apa yang orang tak kata pada kami ya. Sebab bila kita buat rujukan silang, ini baru sikit lah saya tengok, ada sedikit kecelaruan dari sudut memahami teks, dari sudut fakta dan sebagainya. Saya minta supaya Prof. Saleha ni berhati-hatilah. Saya tak kata saya pandai, tapi mungkin ialah kita buat silap di mana-mana. Jadi apabila sebelum buat rujukan, sebelum buat apa-apa sebaran yang berkaitan dengan isu-isu yang besar seperti ini, yang berkaitan dengan keturunan bangsa dan sebagainya, elok juga kalau kita buat sedikit perbincangan dengan kawan-kawan, supaya terutama dalam bidang hadis yang ada kemahiran dalam riwayat, yang biasa dengan terma-terma riwayat macam haddasana. Bila disebut, suka dengar cerita orang, haddasana ni bukan hanya sekadar cerita tau, dia periwayatan memang guna perkataan haddasana. Bukan saya Bukhari, bila dia kata suka dengar cerita orang ni, saya macam bimbang sikit, tengok macam lepas ni orang Bukhari pun, oh dia banyak dengar cerita orang ni. Bukan, haddasana, akhbarana, anba'ana, ini adalah lafaz-lafaz periwayatan di zaman dulu, selain daripada an, selain daripada. Perkataan an tu maksud daripada. Haddasana maksudnya dia dengar terus daripada mulut orang tu. Dia bukan dengar-dengar cerita orang, dia ambil terus daripada mulut gurunya. Itu maksud haddasana. Dia telah bercerita kepada saya. Akhbarana, dia telah mengkhabarkan kepada saya. Maksud dengar direct. Dia bukan dengar dengan perantara. Sebab kalau an, boleh jadi dengar direct, boleh jadi perantaraan. Jadi benda-benda yang seperti ini sangat-sangat perlu berhati-hati. Sebab itu, saya bukan nak kata saya hebat. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat itu. Tapi ini adalah perbincangan akademik. Apabila dia mengutarakan satu pandangan, saya nampak ada sedikit kesilapan, ada sedikit kecelaruan, ada sedikit salah tafsir, maka menjadi tanggungjawab saya lah untuk membetulkan. Atas dasar amanah ilmu. Yang mana sebelum ni pun saya pernah juga tarik pandangan saya yang tersilap. Rujuk video-video saya ada, saya tarik balik pandangan saya tersilap. Ini benda biasa. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu, biarlah ilmu tu menjadi rahim di kalangan penuntut-penuntut ilmu. Rahim ni apa dia? Bukan rahim sepatu tu. Rahim ialah ibu mengandung ke adik-beradik dengan rahimnya. Jadi adik-beradik ni kalau bergaduh pun, dia bergaduh, dia tak lama. Dia bergaduh, dia baik balik. Dia bergaduh, dia baik balik. Semalam bergaduh, hari ni elok balik. Dan kan tadi dia kata dia bukan Arab kan? Sememangnya tak betul dia ajam dijadikan Arab, tak betul. Memang ada riwayat yang menyebutkan dia tu Arab. Memang ada. Ada yang katakan Aniin, ada yang kata Arab. Ini saya bawakan, Ibn Sa'ad menukilkan daripada Hisham bin Muhammad, daripada ayahnya. Dia katakan ibu mereka adalah Qantura ataupun Qantura binti Maqtur daripada Arab Aribah. Ada yang kata dia daripada Qan'aniyun. Jadi macam-macam pandangan. Sebab apa? Sebab tak disebut dalam Taurat secara spesifik. Tak disebut dalam mana-mana kitab yang mempunyai credibility secara spesifik. Jadi semuanya berdasarkan riwayat-riwayat, berdasarkan ingatan-ingatan mereka. Ingatan-ingatan perawi, apa yang mereka dengar daripada Israiliyat. Jadi sebab itu berlaku percanggahan. Jadi kalaulah pada keturunan dia sendiri pun ada percanggahan, kalau daripada keturunan dia sendiri pun ada percanggahan, macam mana kita nak menentukan Melayu datang daripada dia? Qaturah memang disebut dalam, Banu Qantura disebut dalam riwayat. Ada riwayat yang sahih dalam tradisi Islam. Itu saya dah sebut tadi, awal. Qaturah itu sendiri memang ada disebut dalam sumber-sumber rujukan Islam. Tarikh-tarikh ataupun kitab-kitab sejarah. Tarikh Tabari menyebut, Al-Bidayah wa Nihayah, Ibn Kathir menyebut. Banyak pengarang-pengarang yang menulis tentang sejarah menyebutnya. Nasab mereka berbeza pendapat. Ada yang kata daripada Arab, ada daripada Kanaan. Nama nasab dia sendiri berbeza. Ada yang kata Yaqtun, ada yang kata Maftur. Perbezaan berlaku. Yang dia ni adalah ibu kepada Melayu, yang ni tak disebut. Melainkan dalam rujukan apa tadi? Dr. Sahu sebut? Yang tu je lah. Tapi dalam rujukan-rujukan Arab, tak disebut secara spesifik, sekadar yang saya baca lah, Tarikh Tabari tak sebut. Sebab video ni dirujuk kepada Tarikh Tabari kan? Tabari tak sebut, Bidayah dan Nihayah tak sebut, dia adalah keturunan, asal keturunan Melayu. Yang disebut dalam riwayat-riwayat, Turk. Ada yang sebut daripada China. Dia adalah keturunan asal bagi keturunan China. Keturunan Turk, Turkistan. Ada juga yang kata Sudan. Melayu tak termasuk lah. Jadi Melayu ni, perlukah kita cari keturunan kita? Ataupun kita kena bangunkan mentaliti, budaya, ilmu bangsa kita? Kerana kita tak boleh ubah apa yang dah berlalu. Kita boleh ubah apa yang akan datang. Kita tak boleh nak perbaiki, mengindahkan benda yang telah berlalu. Kita hanya boleh mengindahkan benda yang akan datang. Dengan usaha kita, dengan izin Allah Azza wa Jal. Jadi sebab itu, bagi saya lah, kita kurangkan bernostalgia, kita lebihkan usaha untuk membangunkan minda dan cara pemikiran bangsa kita, umat kita. InsyaAllah. Saya bila kita sebut umat kita, dia orang marah pula kan. Umat kita ni maksudnya umat Melayu kita, umat Muslim yang ada dalam negara kita. Wallahu'alam. Terima kasih banyak pada semua. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya nak tambah sikit berkaitan dengan nama Qanturah tadi itu. Yang disebutkan oleh Ustaz Razaimi tadi itu adalah yang dalam kitab-kitab Arab. Tapi Prof. Soleha juga ada menyebutkan nama lain yang dikenali. Qanturah itu dikenali di alam Melayu. Antaranya ialah tiga nama. Puteri Siti Nurul Alam yang pertama. Yang kedua, Raja Qanturah Gemalai Sakti. Yang ketiga, Nyi Buih Gelombang Tujuh. Jadi ini gelaran yang diberikan katanya. Tapi kalau kita tengok kalau ada sesebuah watak besar dalam sejarah sesebuah masyarakat, dia walaupun tempatnya berubah, kawasan geografinya berubah, namanya tidak akan berubah, kecualilah apabila berubah dialeknya, sebutannya berbeza. Contoh, apabila nama Hawa itu Nama Hawa bila dia datang kepada barat, dia jadi Eve. Atau dia pergi ke Amerika Selatan jadi Eva. Dia pergi ke India jadi Eval. Tapi kita nampak masih lagi berkisar di situ. Sama juga apabila nama Nabi Isa, Isa, Yesu. Kemudian jadi Jesus. Ya? Dia tak lari jauh. Dia tak jadi tiba-tiba peliklah eh? Nama ditambah-tambah pula dengan dengan kebiasaan ataupun adat tradisi orang di sana. Cuma Katurah tu, daripada Katurah dia tiba-tiba jadi Nyi Buih Gelombang Tujuh. Nyi Buih Gelombang Tujuh. Nyi ini adalah gelaran orang Jawa. Nyi ialah bermaksud perempuan an adult lah, perempuan yang dewasa. Kita tengok itu adalah biasanya kebudayaan Jawa. Dan lebih kepada benda-benda yang bersifat literature lah. Eh? Maksud kita sebenarnya telah lebih pada bernostalgia, berromantis menggunakan nama-nama itu. Kalau nama yang original dia mesti tak akan berubah walaupun dia berubah kawasan geografinya. Terima kasih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana selesai pembentangan kedua-dua pusingan daripada kedua-dua panel dalam ruang masa yang ditetapkan. Cuma saya tidak pasti sama ada kita masih ada ruang untuk para penonton. Mungkin ada yang nak menjawab balas atau menyanggah atau nak mempersoalkan fakta-fakta. Ada soalan ke apa ke? Kita bagi ruang lah sebab nanti dia keluar komen pula kami tak diberikan ruang untuk menjawab kan. Ada siapa-siapa nak tanya boleh tanya. Tapi pastikan yang berkaitan dengan konturah. Ha? Bukan polisi akan turah. Okey. Ada siapa nak tanya? Sila. Yang di online ni saya tidak layan lah kerana banyak sangat. Yang di hadapan ni ada soalan? Tak ada, semua faham lah? Okey. Alhamdulillah. Cuma saya nak sebut apa yang disebut. Akhirnya, setelah kita mendengar daripada kedua-dua panel kita, dari sudut perspektif sejarah, sejarah Melayu dan sejarah dunia, kita juga dah mendengar perspektif dari sudut agama, Islam, daripada Al-Quran dan Sunnah dan juga kitab-kitab dan juga perkataan para ulama dalam hal ini. Kita boleh simpulkan, sama ada kita setuju ataupun tidak, apa yang boleh saya simpulkan. Hampir 2 jam lebih kita berwacana. Konturah sebagai isteri Nabi Ibrahim yang menjadi asal-usul kepada susur galur orang Melayu tidak langsung disokong oleh mana-mana bukti dalam sejarah Melayu atau sejarah Nusantara ataupun sejarah dunia dan juga tidak disokong oleh mana-mana fakta daripada Al-Quran dan Sunnah ataupun akwal para ulama dan juga kitab-kitab sejarah yang muktabar. Jadi dakwaan ini kekal sebagai dakwaan kosong yang tidak boleh dibuktikan dari sudut fakta dan angkanya. Ini yang boleh kita simpulkan setelah pembentangan. Kita kena ada kesimpulan. Kita tak boleh biarkan ia terus tergantung tanpa ada satu keputusan. Dan kita berpuas hatilah, saya nak respon juga tadi Dr. Ruzaimi memperbetulkan. Dr. Prof. apa Solehah menyebut itu nama konturah. Tapi bila dibuktikan bukan Dr. Ruzaimi membuat dakwaan atau pendapat beliau sendiri. Beliau telah melakukan cross-check kepada tarikh ataupun tafsir At-Tabari. Beliau juga menyebut berdasarkan tarikh Dimash. Dan juga oleh Al-Bidayah wa Nihayah yang ia merujuk kepada nama ibu Nabi Ibrahim. Sedangkan Profesor Solehah dakwaannya berdasarkan Profesor Jawad itu nama konturah. Itu dua fakta yang berbeza. Satu nama mak Nabi Ibrahim, satu lagi nama mak, satu lagi nama konturah. Ini pentingnya kita berdiskusi dan berwacana untuk melihat ruang yang boleh kita berhujah dan berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan dan puan-puan dapat sepanjang 2 jam ini, ilmu dan manfaat dan juga pencerahan kepada isu ini. Mudah-mudahan kita dapat berwacana dalam sesi yang akan datang. Terima kasih kepada pihak QIPS yang menyediakan pentas untuk kita berdiskusi dan kita menutup majlis diskusi ini. Tapi kita tidak menutup ruang untuk terus berwacana dan berdiskusi dalam tajuk-tajuk yang lain insya-Allah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.